Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Muka surat berapa? 213. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Babu maja'a fi kisaril khutbah. Babu maja'a fi kisaril khutbah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan ringkasan khutbah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku adalah yang dituntut oleh syarak kita di atas khutbah itu. Biarlah ia pertengahan, yakni tiada ia khutbah panjang yang menjemukan, dan tiada pula ia pendek yang tiada mengertikan. Maka demikianlah perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada khutbah Nabi, sebagaimana hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. An Jabir bin Samurah qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Jabir bin Samurah. Kata Jabir, adalah aku sembahyang serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda. Maka ada sembahyangnya itu pertengahan, yakni tiada lambat amat dan tiada lekas amat, semuanya diperbuat dengan sempurna dan dengan baik-baik. Dan khutbah Jumaatnya pun pertengahan juga. Tiadalah ia khutbah Nabi berkhutbah sampai menjemukan orang mendengarnya. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada diriwayatkan daripada Amar dan Ibnu Abi Aufa. Dan katanya lagi, bermula hadis Jabir bin Samurah ini ialah hadis hasan lagi sahih. Baik, bab ini pendek saja kerana mudah kita faham, tak perlukan penjelasan yang banyak. Dalam bab baca khutbah, jangan panjang. Jangan panjang baca khutbah. Dan jangan pendek sangat, siapa tak tahu ke benda. Panjang sangat, siapa orang jadi ngatuk mata dengar. Nah, panjang sangat. Dia benda sedap ni pun kalau panjang sangat, akhirnya jadi murak serta keletihan. Nah, ha. Apatah lagi kalau tak sedap, panjang pula. Nah, ha. Yang sebaik-baiknya sebagaimana hadis-hadis yang lain, khutbah itu pendek dan baca sembahyang itu panjang. Sembahyang panjang, khutbah pendek. Itu sunnah Nabi SAW. Menarik-larik sangat, jadi menjemukan orang. Kadang-kadang orang ada kerja pula. Babu maja' fil qira'ah alal mimbar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan qira'ah atas mimbar. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, setengah daripada syarat sah khutbah Jumaat itu hendaklah dibaca ayat Quran di mana salah satu daripada dua khutbah Jumaat itu. Maka dalil atas demikian itu ialah beberapa hadis, setengah daripadanya telah dikeluarkan oleh Tirmizi. Katanya, An Ya'la bin Umayyah qala sami'tu Nabi SAW yaqra'u 'alal mimbar wa nadu ya Malik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, wa nada wajah itu, yang bernama Ba'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah. Katanya, aku dengar akan Nabi SAW berkhutbah Jumaat ia. Maka dalam khutbahnya membaca ia Nabi di atas mimbar itu akan ayat Quran, iaitu wanadau ya Malik. Artinya, dan berseru-serulah mereka itu, yakni orang-orang dalam neraka. Kata serunya, hai Malik yang menjadi kepala khadam neraka, kami sangat azab pada masa sekarang ini. Biarlah dihukum Allah atas kami. Kata Imam Tirmizi, dan pada bab ini ada diriwayatkan daripada Abi Hurairah dan Jabir bin Samurah selain daripada Ya'la bin Umayyah. Masalah khutbah Jumaat itu, wajibkah dibaca ayat Quran dalamnya? Wajib ke tak baca ayat Quran? Baik, kata Imam Tirmizi, dan sungguhnya telah memilih satu kaum daripada ahli ilmi akan dibaca oleh imam dalam khutbah akan ayat daripada Quran. Kata Imam Syafi'i, dan bila berkhutbah imam, maka tiada membaca ia dalam khutbahnya akan suatu dari Quran secara mengulang ia imam akan khutbah. Jadi menunjukkan baca satu ayat dari Quran yang memberi faham kepada pendengar dan penghadirin adalah rukun khutbah. Sekurang-kurangnya baca satu ayat. Tapi satu ayat yang lengkap lah yang memberi faham. Kata Nawawi dalam Syarah Muslim, telah berkata Syafi'i, tiada sah dua khutbah jemaah itu melainkan dengan mengucap Alhamdulillah dan wassalatu ala Rasulullah SAW pada keduanya, kedua khutbah. Kedua-dua khutbah mesti ada Alhamdulillah, iaitu puji Allah dan puji Nabi, selawat Nabi. Kedua-dua. Dan bernasihat. Maka ketiga perkara ini wajib dalam dua khutbah. Nasihat apa? Nasihatkan orang yang hadir supaya takwa. Jadi yang pertama, khutbah yang pertama wajib puji Allah, selawat Nabi, nasihat takwa. Khutbah yang kedua wajib juga puji Allah, selawat Nabi dan nasihat dengan takwa. Nasihat berpesan lah maksudnya. Adapun baca ayat Quran, dan wajib pula membaca ayat Quran daripada Quran pada salah satu daripada dua khutbah itu atas kau yang asah. Ayat Quran tak apa kalau kita tak baca pada khutbah yang pertama, hendaklah dibaca pada khutbah yang kedua. Kemudian doa. Nampak? Jadi tiga yang pertama iaitu puji Allah, selawat Nabi dan pesan dengan takwa adalah rukun pada dua-dua khutbah. Baca ayat kau mahandah dah. Khutbah pertama boleh, khutbah kedua pun boleh. Dua-dua khutbah baca ayat pun boleh. Sekurang-kurang dibaca pada khutbah yang pertama. Dan wajib doa bagi mukminin pada yang kedua atau kau yang asah. Tepat kedua itu khutbah yang kedua, doa untuk orang yang beriman, sekalian yang beriman. Tak boleh doa khusus. Sekurang-kurangnya Allahumma fil muslimin wa muslimat. Habis dah. Nampak? Jangan khusus lah. Jangan ya Allah Tuhan ku ampunkanlah bagi kami yang hadir pada hari ini. Tak boleh. Dia semua orang Islam. Tak. Dan telah berkata Malik dan Abu Hanifah dan Yuhum memandai dari khutbah Jumaat itu barang yang jatuh atasnya nama khutbah. Dan kata Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan Malik pada riwayat daripada yang memandai tahmidah memuji Allah atau tasbihah subhanallah atau tahlilah la ilaha illallah. Maka kata Imam Nawawi bermula ini da'if kerana bahasanya bukannya nama khutbah. Dan tiada hasil maksudnya serta menyalahi barang yang sabit daripada Nabi SAW. Jadi yang kita duduk dengar sama, yang diberitahu oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab fiqh, lima rukun khutbah. Jadi kalau tak cukup lima, kena ulang balik khutbah. Tak ulang balik, semayang zuhur lah. Kalau kita dengar maknanya fatih meninggalkan rukun khutbah, kita semayang zuhur lah. Kerana nak sah pada Jumaat, kena sah khutbah. Nak sah khutbah, kena ada lima rukun. Yang pertama, puji Allah sekurang-kurang, Alhamdulillah. Yang keduanya, selawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad paling kurang. Yang ketiganya, pesan orang supaya takwa. Ittaqullah, takutlah kamu semua akan Allah. Jadi tiga perkara ni wajib, khutbah pertama, khutbah yang kedua. Kemudian afdalnya kita baca satu ayat Quran dan kita terjemah dalam bahasa Melayu pada khutbah yang pertama, sekurang-kurangnya satu ayat. Kalau ayat yang tak lengkap satu ayat tapi faham dah, boleh juga. Nampak? Umpamanya tak lengkap satu ayat, ku anfusakum wa ahlikum nara. Nampak? Tak baca belakang lagi. Tapi dipanggil cukup dah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kau jaga diri kamu dan anak bini jangan pergi masuk api neraka. Itu memadai. Kemudian hak panjang hak Melayu tu bukan rukun khutbah. Hak tu sunat. Nampak? Hak tu teguran nah ataupun nasihat. Hak tu jangan panjang sangat. Nah. Kalau boleh lah satu topik saja. Satu tajuk untuk satu khutbah. Kerana tak ramai orang yang boleh dengar banyak perkara dan dia boleh bawa balik. Nah. Babu majah fi istiqbalil imam iza khotaba wallahu a'lam. Kashful ghaibiyah. Muka surat berapa? Satu empat belah. Surat 14. Sekejap mana? Baris 10 daripada atas. Baik, kita sambungan tentang kisah Nabi dan Jibril alaihi salam. Iaitu setelah diberitahu bahawasanya neraka pintu yang ketujuh daripada neraka itu khas untuk umat Nabi yang melakukan dosa besar dan tak dapat syafaat, maka pengsan Nabi. Reboh Nabi. Rupa-rupanya umat dia masuk neraka juga. Maka tatkala sioman, maksudnya bangun ataupun sedar daripada pengsan, sabda ia Nabi alaihi salam, ya Jibril, telah besarlah bahayaku dan bersangatlah takutku, adakah masuk daripada umatku akan neraka? Umatku masuk neraka juga. Berat ni. Bahaya besar ni. Ditanya Jibril alaihi salam. Bahaya besar ni, umatku masuk juga neraka. Berkata Jibril, bahkan masuk oleh orang yang mengerjakan dosa besar daripada umat engkau. Orang buat dosa besar masuk neraka. Orang yang buat dosa besar umat Muhammad tetapi minum arak, isyak dadah, terlampi, nak berzina, makan buat riba, makan riba. Dan seumpamanya masuk neraka. Maka menangis Nabi SAW dan menangis Jibril. Nabi menangis. Nabi umat dia hak Tuhan sayang sekali masuk neraka kerana menangis Nabi SAW. Jibril menangis bukan kerana umat Nabi masuk neraka, kerana tengok Nabi menangis. Menangis ya tak? Dan sabda Nabi SAW, ya Jibril, kerana apa engkau menangis? Bermula engkau roh huruhul amin. Berkata Jibril, aku takut bahawa aku dengan dia Harut dan Marut, iaitu dua malaikat. Maka itu menangis akan daku, maka telah mewahyu Allah Ta'ala, ya Jibril, ya Muhammad, itulah aku menjauhkan kedua kamu daripada neraka, dan tapi jangan kamu, kedua kamu aman daripada azabku. Allah Ta'ala memujuk dengan katanya Mun Jibra'i dan Nabi jauh daripada api neraka. Rasa susahlah umat saja yang melakukan dosa besar masuk dalam api neraka. Dan pada satu riwayat yang lain, satu pintu pada satu pintu itu 5,000 tahun. Dalam ayat Quran kata 7 pintu, satu pintu je nak pergi ke pintu yang satu lagi 5,000 tahun. Maksudnya kalau berjalan 5,000 tahun baru sampai kepada pintu-pintu neraka ni. Maka bermula bab yang pertama. Bab ni pintulah. Dinamakan Jahannam kerana bahasanya masam pada muka laki-laki dan perempuan. Maka memakan ia akan daging mereka itu. Dan ia itu lebih ringan nisbah azab daripada yang lain. Neraka yang ringan, neraka Jahannam. Masuk neraka Jahannam. Jahannam ni maknanya rosak. Ataupun duka cita yang berpanjangan. Sebab orang masuk dalam neraka Jahannam muka masam cetung lebih. Kalau dalam jih senyum. Boleh senyum ni masuk dalam jih. Dalam neraka habis masam gebang habis muka. Ataupun tempat yang jahat maksudnya. Jahannam mana tempat yang jahat. Sebab tu orang jahat panggil Nan Jahannam. Ni set ni, set Nan Jahannam ni. Nampak? Tapi dialah yang paling ringan sekali kalau nak banding dengan neraka lain. Dia yang paling ringan. Cara dia seksanya, dia api tu memakan daging-daging penghuni dia sakat sampai tinggal tulang. Ini bahan dia api. Dia paling ringan kali. Dan pintu yang kedua Lazar. Dan pintu yang ketiga Sakar. Dan pintu yang keempat Hutamah. Dan pintu yang kelima Jahim. Hanya sungguhnya dinamakan Jahim kerana besar bara apinya. Jahim, Jahmun, perkara benda besar. Bara api dia besar-besar. Kali saya tengok, muah bakar bara api dia, cek-cek dia baru. Ini bara besar-besar bukit. Bermula satu bara api itu lebih besar daripada dunia ini. Besar dunia. Besarlah bumi. Besar bumi, sutir-sutir bara. Dan pintu yang keenam Sa'ir. Dan dinamakan syair kerana bernyala-nyala tiada padam selama masa dijadikan Allah padanya itu 300 mahligai. Pada tiap-tiap satu mahligai itu 300 rumah dia. Mahligai maksud bangunan dalam tu. Pada tiap-tiap satu rumah itu 300 warna daripada azab, 300 jenis azab sengsara. Dan di dalamnya ular, ada orang ular. Ular ni jenis orang takut. Daripada dunia sampai ke akhirat. Memang orang takut ular. Ular dunia ni orang takut, budak apa panggil? Tahnah awang mari. Naik wang-wang, takat ular. Nah. Ular dalam neraka besar-besar tiang surau, besar-besar tekok uta. Sekali ketik 70 tahun bisa menjalar di dalam tubuh. Dan kala, skorpion. Kala jeking tapi Tuhan buat daripada api. Hak besar sekali dalam dunia, beratnya suku kelut. Hak besar sekali itu. Nak, besar sekali, lebih kurang 8 inci panjang. 8 inci ada panjang ni. Kala paling besar dalam dunia, panjang gini. Nak, 8 inci. Kala Allah Rabbi dalam neraka besar lah. Tak tahulah besar mana, mungkin besar-besar kereta kaca cakap. Sekali ketik, Allah Rabbi dah, babi, degil sangat. Nak, ketik eh. Orang kata kena buat hudud, dah lewat hudud. Dah sesuai dengan zaman sekarang. Nak, tak sesuai dengan masyarakat majmuk, kita ada apek, kita basikal. Faham? Kita ada keliling bulu, kena rok-nyirok. Nak? Tak sesuai. Tak apa, kamu jumpa dengan skorpion. Nak? Still loving you. Jumpa lagi. Faham tak? Tak apa. Dan segala rantai dan pemukul rata-rata. Ini tempat orang, seksi orang. Nak? Kalau zaman Jepun dulu, orang cerita suruh minum air sabung. Buat masuk kot mulut. Nak? Pahit. Lepas tu, dia buka. Nah, dia buka pahit. Daci kehek. Kehek, pacung kepala. Telan juga. Masuk dengan pahit. Nah, tapi kot mulut. Rata akhirat ni masuk kot dubu. Lepas tu, waktu bit kot mulut, gantung. Nah, dah ingat lagi lah. Masuk kot dubu rata, tubik kot mulut. Lepas tu, gantung. Nak tengok, bulan posi lagi. Ayam pusing. Tapi waktu ayam ni orang. Orang kena pusing. Nak cabut abis kulit-kulit, pusing yang mengaku atas bara api neraka. Siapa masuk cabut abis kulit, tukar kulit baru. Kulama najijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Tiap-tiap kali tercabut kulit mereka, kami ganti kulit yang lain pula. Bila kita dah masuk, kita panggang, dia yang gelulung, dia yang cabut kulit, daging dah cabut. Nak kulit macam ayam kita panggang panas sangat, kulit dapat cabut habis. Daging tak. Waktu Tuhan tu tukar kulit saja. Daging dia lekat situ. Jadi arang tak. Tidak tanggal tu. Nah, yang tanggal kulit. Dan pemukul. Pemukul ni maknanya tukur tu lah, hammer. Jack hammer. Tukur macam orang tukur tu lah. Nukang Stanley katong tu katok paku. Penukur ni besar-besar lah. Dikatakan kalau letak di atas bukit sekali katok, cah bukit. Nah. Kalau kita nak test mata dunia ni, kepala kita bubuh bawah piling. Masa diakak tu Allah kepala. Lepas tu lepas, ketung. Tu ringan. Pasal hak ni kalau letak tak bukit, acu piling. Buat tak bukit, tak acu. Nah. Pasal tak mahu semayang. Orang tak mahu semayang, dalam sekitar Isra' Mi'raj, katok kepala dengan batu. Besar mana batu? Batu yang Nabi kata sekali katok, berderah kepala. Otak suku-suku. Orang besar batu. Nak? Kalau besar batu lepang, dok acul buk kepala. Besar batu. Nah? Allah kepala katok di malaikat. Bau cok kepala. Mati tak mati. Bergelapa gitu lah. Panggil muak ayah. Tobik tahi. Batu beki semula kepala, takut semula. Allah pula. Katok pula. Nak? Pasal banyak waktu tinggal. Daripada Bali sampai ke mati tak semayang. Nak badan cari makan bagi petang. Dan di dalamnya itu hubbul huzni, iaitu satu padang api yang bersangat panas, berganda-ganda daripada panas neraka. Tidak ada dalam neraka itu terlebih sangat daripadanya apabila dibukakan di nescaya duka cita ahli neraka. Sebagaimana duka cita yang amat sangat dan pintu yang ketujuh dikatakannya hawiyah. Barang siapa masuk padanya tiada keluar selama-lama. Dan dalamnya itu ada bi'rul habab namanya, telaga habab nama. Apabila dibukakan di telaga nescaya keluar daripada api yang minta berlindung daripada itu oleh neraka padanya pada api itu naik yang amat tinggi yang disebut pada Quran. Dan itu bukit daripada api yang dihantarkan segala muka seteru Allah atasnya. Dibelenggu tangan mereka itu kepada tengkok mereka itu. Dan dihimpunkan tengkok mereka itu kepada kaki mereka itu. Jadi dalam neraka Hawiyah ada satu telaga. Telaga ni nama Habab. Telaga Habab. Telaga Habab ni ada api dalam. Neraka lain minta berlindung dengan Tuhan jangan awi kena api Habab ni. Panas hangat. Siapa duduk dalam telaga ni? Iaitulah puak-puak seteru Allah. Orang yang lawan Islam. Orang yang lawan Nabi. Orang yang lawan Quran. Nah, orang yang lawan Tuhan. Seteru Allah. Masuk kapi-kapi habis. Duduk nanti. Pasal ni masuk Dr. Big. Nah, masuk Dr. Big dah. Ada belakang dalam MIC, MCA. Nampak? United Makata Nationalist Organization. Hak tolak huduk. Hak kata tak wajib ikut Quran. Hak kata kalau ikut Quran tangan jadi potong pudung belaka. Hak kata hukum rotang pezina ni zalim. Ni masuk Dr. Big ni. Pasal apa? Jadi kafir dulu kini dan selamanya. Dibelenggu tangan mereka itu pada tekok. Tangan ikat tekok. Kalau gari dunia tangan sama tangan. Nak tangan sama tangan tak ada. Ha tengok penjenayah kan. Masih agak ke mahkamah boleh kat tangan lagi. Tak sorok ke peminat-peminat. Mona pendi itu kan kat tangan. Nak. Ha suka. Nikat tekok. Dan tengkok pula dilipat diikat pada kaki. Lipat tekok. Tak tahu dah sakit dah sakit. Malam ni teh dia dengan tali rupiah. Tak ada gari. Nak, teh tali rupiah suruh bini kita dirukuk, terik ikat dengan kaki. Nak, tengok. Malam esok memang sepoh. Tak, kurang-kurangnya kuih bakar malam pertama. Nah. Dan malaikat zaman yang itu ia atas kepala mereka itu dengan tangan pemukul daripada besi. Apabila dipukulkan salah seorang daripada mereka itu dengan pemukul itu akan satu pukul, satu tukul. Nescaya mendengarkan pukulannya itu oleh jin dan manusia. Habis semua orang dengar kuat bunyi. Kalau kung itu, segala langit bergema. Dan segala pintu neraka itu besi. Pintu wak pada besi. Pintu besi. Dan penutupnya itu zulmah. Gelap buminya itu tembaga. Dan timah. Dan kaca api neraka itu daripada atas mereka itu. Dan api daripada bawah. Api atas dan bawah. Macam orang masuk ruang hulu. Ya. Api boleh atas. Nak. Buat bubur tutup dengan tudung. Bubur bara di atas. Boleh bawah api kok. Baru ruang hulu. Nak. Mana api datang. Dan daripada atas mereka itu naung daripada api. Maknanya atas api. Dan daripada bawah mereka itu naung yang dilata. Api juga. Sungguhnya dicampurkan dia dengan marah Tuhan. Dan sungguhnya telah datang waris daripada Nabi pada segala bukit neraka dan padangnya dan buah zakumnya dan air tembaganya dan azabnya beberapa khabar yang amat banyak. Air minum, air tembaga. Tembaga yang dimasak hingga mendidih sapa cair. Air tembaga cair ini minum pun tekak bayang. Sebut oleh Nabi dalam hadis-hadis yang lain sekali pegang saja wakgi dadang sapa telang ni bila sejekar dengan mulut maka jatuh segala bibir. Bibir cair. Macam plastik. Air maga. Bila minum dengan gusi-gusi tak ada. Lepas tu tali perut putus habis. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata fid-din. Wad-dunia wal-akhirah. Kita mohon akan Allah kemaafan. Dan selamat di dalam agama dan dunia dan di akhirat. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Datang dengan neraka jahanam pada hari kiamat dan kelilingnya 70 ribu saf daripada malaikat. 70 ribu lapis warden je. Bukan 2-3 orang boleh tembak. Nak. Kita dengar cerita lari daripada penjara. Nak. 3 orang banduan lari dari penjara. 15 bandar pesalah lari daripada lokak. Pasal 3 orang dia jaga. 2 tidur tinggal seorang. Faham tak? Ini 70 ribu lapis malaikat. Tiap-tiap sah itu lebih banyak daripada jin dan manusia. Ramai mana manusia? Sekarang manusia dalam dunia ada lebih kurang 7 bilion. 6.9 bilion sekarang. Umat Islam 1.5 bilion. Bilion ni 1,000 juta. Sejuta tu, nampak? 1,000 kali. Sejuta, 1,000 kali dia panggil 1 bilion. Nah, umat Islam ada 1.5 bilion sekarang. Penduduk dunia yang masih hidup, lebih kurang 6.9 bilion, dekat 7 bilion. Nah, mati-mati dah tak tahulah. Berapa puluh ribu bilion. Ramai lagi malaikat. Yang menghela oleh mereka itu akan dia dengan kekangnya. Ditarik banduan ni dengan besi. Besi mana? Besi yang dimasukkan pada mulut. Besi ni tebuk di pipi. Tebik tepi dia ni. Macam ke orang Hindu. Gaya Tai Pusang. Batu kek. Nah, dia cocok besi ya. Konon cocok besi tu apa rasa Tai Pusang. Batu kek tau. Nah, ada surah besar dia di ni. Dalam gua. Naik atas tangga. Kalau raja tengok. Piku kabadi dia ni. Boleh gugur dosa. Boleh masuk surga. Walaupun banyak buat dosa. Nah, tapi tebuk gitu. Tebuk lidah, tebuk pipi. Apun dosa. Ni apun dosa ni. Boleh pakai dah besi kekang pada mulut. Untuk diheret ke sana kemari. Oh sakit lah. Heret mulut, besi sakup mulut. Neraka Hindu mana ada neraka. Surga neraka lah ya. Tak ada apun dosa dah. Nah, MIC. Menteri dan menteri semua patak neraka belaka tu. Nak. Dan bagi neraka jahanam itu 4 kaki barai antara tiap-tiap satu kaki itu 1,000 tahun jaraknya. Dan baginya 30 kepala. Dan tiap-tiap satu kepala itu 30 ribu mulut. Dan tiap-tiap satu mulut itu 30 ribu gigi. Dan tiap-tiap satu gigi yakni taring itu seumpama Bukit Uhud 1,000 kali besar pada Bukit Uhud. Maknanya neraka ni besar lah. Sebab itulah pakat lawan Tuhan belaka ramai-ramai tak ada hak muat neraka. Tak ada hak. Nak pakat kapung wak musyarak belaka, panggil belaka segiliang duduk kapung cek so tua muda jatang tina. Nak, ginilah start esok kita pakat lawan Tuhan belaka. Kita pakat sodok belaka dengan buazah surah-surah hak ada. Tak ada hak muat masuk neraka. Muat. Tapi dalam dunia tak muat lah. Dah ramai sangat. Tak muat. Jadi sesok pula penjara. Bila sesok penjara, buang ki. 40 ribu orang disyaki merompok bank. Buang ki. Padahal 40 ribu orang merompok. Nak buluan ni. Nak lagi bala pulih. Padahalnya ketuk ramai-ramai. Angur lokak. Nak 40 ribu orang. Tapi yang neraka lah tak ada apa. Khabar dah kan? Dalam hadis kursi, kalau pakat manusia dengan jin. Manusia dengan jin pakat. Daripada zaman Nabi Adam sampai ke kiamat, pakat lawan Allah Ta'ala. Tidak ada sedikit pun boleh menggugat kerajaan Allah. Dan pada tiap-tiap satu mulut itu 2 bibir. Tiap-tiap satu bibir itu seumpama lapis dunia ini. Lebar. Macam mana rupa, tengok sendiri lah kaki. Nak masuk tak payah, lawan Islam. Lawan ulama. Marah ke orang ngajar, boleh masuk. Dan pada 2 bibir mulut itu rantai daripada besi dengan tiap-tiap satu rantai daripada 70 ribu halakoh. Halakoh ni gelang-gelang besi. Dan memegang tiap-tiap satu halakoh itu oleh barang yang tiada terbilang daripada segala malaikat. Maka didatangnya daripada sebelah kiri arasy dan iaitu firman Allah Ta'ala. Innaha tarmi bisyararin kalqaf. Artinya bahawa neraka melontar ia dengan bunga api itu seperti mahligai. Ia ini bunga api yang terpercik daripada neraka besar-besar banglo. Mahligai ni istana banglo . Bunga api. Kalau kita tengok orang bakar sapah atau tempat orang welding, kita akan nampak percikan bunga api. netiknya. Tik tik ataupun kat orang buat kuih buat golok. Nak. Eh? Ataupun kat orang welding lah nampak mudah. Sebut ah ha? Ada halu-halu je. Eh? Nak. Ah ha, percikan bunga api neraka stoko tu besar-besar banglo. Ha, bayang. Tapi bapak ni tak percaya. Dia kata bila kita mati dah hancur bola tak ada lah. Datuk orang cerita orang ngajar-ngajar tu karuk je. Nampak? Dia kata karuk. Ha, lepas tu kita hidup hanya sekali. Kita bahang sungguh-sungguh. Biar senang. Nah, lagi mati ada lah. Ha, tu hidup bahang sangat. Tanah orang, bahang dia, rumah orang, sodok dia. Nah, habis licin. Ha. Tak ada dah bagian kita dengar surah masjid. Ada. Bagian dia pagi tu baik. Tang balik cari makan ke anak bini. Nah, sama seri dengan pangang hok duk lautang. Pangang hok galas supik kita kat pagi tu gong tang balik. Kat balik kura. Marai kat balik bewok. Nampak? Tak isap ula balik berang. Nampak? Gitu je lah. Dah malam orang pangang pergi surah tak? Tak pergi. Yang ni tak mari belakang. Pangang lah ke? Dia gitu. Dalil-dalil Tuhan kata dah kan. Nampak? Lahum kulubun la yafqahu nabih la ya'qilu nabih la yafqahu nabih. Bagi mereka itu ada hati perut akal dia Tuhan beri tapi tak guna akal. Walahum a'yunun la yubsiru nabih. Mereka ada mata belaka tapi tak guna mata, tak tengok orang kampung lain mari belaka dah aku benda ni. Orang sakar ke benda aku ni. Nak eh IC aku Islam orang mari surau belaka kat kampung aku sendiri aku tak mari. Aku Melayu ke batok mereka. Ha, kena pertikai balik. Tuhan kata dah. Nah, walahum azanul la yasma'una biha, mereka ada telinga. Tapi tak dengar. Rabbah rawat kuliah, rawat ceramah, buat apa dah? Tak ada hari. Nah, puak-puak mana ni? Ulaika kal an'am, puak-puak ni macam natang. Nah, jamai. Dia benda cari, cari, orang ni jual lah. Patah tu buruk oh negek kau ikan surai eh. Berjujuk-jujuk ni. Eh. Nah, lagi pasal minggu lalu kau surai. Hak pakar tokak. Hak pegang pada lutut takut neleh. Ah, hak peni pala tepek plasta pasal minggu. Apam balik 3 ayam goreng 2. Ah, tak. Pastu balik pula kau surai satu eh. Yang sama dengan pangang ah. Eh. Nah. Sama dengan natang lah. Tubik kandang balik kandang. Nak cari, cari gupuk, cari meh. Lepas tu balik dah, surah pula bagian tengah dah. Ada. Nak menaikkan, ada apa balik. Ada. Dia dah tak boleh kata gitu. Dah, siapa kata tak boleh kata? Siapa dia kata tak boleh kata? Dia kena kata gitu. Pasal Tuhan kata, wahum kalau an'am mereka ini yang ada mata tak tengok, ada telinga tak dengar, ada akal tak guna. Nak. Macam natang. Balhum adol bahkan bodoh daripada natang. Ayat Quran. Takkan ayat Quran dah diterjemah. Nak. Ha. Nak kata mereka itu seperti animal. Dah apa faham? Ha tak? Ha. Terjemah ha. An'am iaitu natang. Natang ni. Bukan sebarang. Bukan karung. Lembu, kambing, kubah. An'am, lembu, kambing, kubah. Buta ada sini. Nah. Ha. Tapi yang kata pula depan dia. Ha, dalam medan takling saja depan dia yang kata, eh, kena lembu. Yang kata gitu. Tak, awak tak risau dah panggil lembu gitu. Tepat ngajar, tepat tazkirah. Supaya berasa hati. Wazakir fa'inna zikra ta'afa'ul mu'mini. Beri peringatan. Kerana beri peringatan itu tak memberi faedah guna kepada sebahagian orang yang beriman. Nah, pasal pada menyatakan dahulu dihalaukan segala manusia kepada neraka. Dihalaukan akan seteru Allah pada neraka. Dan hitam muka mereka itu dan biru mata mereka itu. Allahu Rabbi. Muka hitam, mata biru. Dia biru ni alamat jahat. Dia ada sebut sekali dalam hadis. Lepas tu tak sebut lah. Iaitu mata ahli neraka. Bermata biru. Ada sekali lagi sebut. Iaitu mata malaikat muka nakir yang azab dalam kubur. Berwarna biru macam api geh. Nampak? Dah ijah sebut dah. Nak? Ha, ijah sebut dah. Iaitu mana? Ruh orang yang beriman di dalam tembolok burung yang hijau di dalam syurga. Ruh syuhada di dalam kubah warna hijau di dalam syurga. Nak? Ha, dah biru sebut kau ni, Hanita. Nak? Mata biru ahli neraka jahanam. Na'udzubillah. Dah? Ha. Geti dah gitu. Geti dah. Tapi buat dah geti pula. Neh. Mana kala dah kena dah. Mana-mana kita pergi pun dia ijar. Nah, kita pergi di Chechnya, mujahidin di sana dia pakai bendera hijab. Bendera perang dia. Nah, di Palestin, tapi ijar tu lah macam jangan kita pula aku orang ijar dah, tak apa dah. Dah ni dah gigit dengarlah, dah main dengar-dengar apa kita main ceramah bah. Ha, tu pening pada lagu tu pula. Faham? Ha, kena betul semula. Bunga atas rasa mudahmu orang ijar, selamat ah. Dan anak mula pendek gua ni. Bini mu bakal lengah sekerat. Tak lagu mana kira. Nak. Ha, tu suku pula. Dah. Biru mata mereka itu orang biru. Dan dicapkan mulut mereka itu. Mulut kena welding. Maka bila sampai mereka itu kepada pintunya telah berhadap akan mereka itu oleh malaikat Zabaniyah dengan belenggu. Dan rantai. Tunggu dah dengan rata. Maka demikian rantai itu dihantar pada mulut orang kafir. Dan dikeluarkan akan dirantai daripada duburnya. Sakit. Rata masuk dalam mulut. Terik kot dubur pulak ni. Dan dibelenggungkan tangan yang kiri kepada tekok. Dan dimasukkan tangan kanan pada dada. Dikeluarkan ia daripada belikat. Tangan kiri kat tekok, tangan kanan tebuk dada ni. Buat masuk kot ni, terik kot belikat. Tubik kot celah tulang belikat ni. Dan diikatkan dengan rantai dan disertakan di tiap-tiap seorang anak Adam daripada mereka itu serta syaitan dalam satu rata. Mana gari dengan iblis? Gari dengan syaitan, takut lah. Seorang manusia gari dengan syaitan. Dan dihelakan atas muka, yang ini ditarik muka dulu. Muka dulu jatuh atas tanah. Kalau tertarik dengan tangan, beret kaki tak sakit. Tapi kalau tarik kaki, sosok muka atas tanah sakit. Muka kita ni seret tanah ni. Terik kot kaki. Dan dipadukan mereka itu oleh malaikat dengan pemukul dari besi. Tiap-tiap mendaki oleh mereka itu bawa keluar mereka itu daripadanya neraka. Kembalikan mereka itu di dalamnya. Dan dikata orang bagi mereka itu. Rasa oleh kamu akan azab neraka yang ada kamu dengan itu mendustakan kamu. Ha, rasalah hari itu mu kata tak ada sangat. Ha, mu tak berimang sangat. Nah, mendustakan pula ayat-ayat Allah. Yang peliknya kalau maknanya kafir mendustakan ayat Allah tak apa. Orang Islam sendiri, time maulud dia maulud, time musabakah dia duduk depan kali. Time puasa dak datang ke orang semua barang dia tiga bank. Kan? Time melihat lembu habis lembu sekapung barang dia belaka. Time pergi ke Mekah ha, depan sekali duduk. Depan pada pilot kat terbang duduk. Nah. Ha, tapi lawang Islam. Nah, memberi sokongan kepada orang yang tak mahu menegakkan Al-Quran di dalam negara. Allahu Rabbi. Nah, berat nanang sungguh. Kalau pakai kain kuning, mana payuh ketah kepik, celah tiok, cukur bulu kening, dia tahan kira. Nah, eh, pasal tok cah dah. Islam. Nama molek, nama Islam. Nah, kemudian berkata Fatimah, ya Rasulullah, adakah tiada ditanya daripada umat engkau betapa masuk mereka itu akan dia? Dia tak tanya, mudah tanya Jibril hari itu. Cerita bab azab lah dia dah sebab anda masuk neraka. Tanyanya isteri Nabi. Sabda Nabi SAW, dihalaukan mereka itu oleh malaikat kepada neraka. Maka tiada hitam muka mereka itu. Orang beriman dengan sebab dosa tidak diampun dosa lain, muka dah hitam. Orang kafir dan orang munafik, muka hitam. Orang beriman, muka dah hitam. Lepas tu nak ngesoh iman dulu. Orang beriman orang mana? Orang Melayu kan? Orang yang percaya sungguh-sungguh dengan 6 rukun iman. Iaitu percaya kepada Allah, kepada kitab, kepada malaikat, kepada rasul, kepada hari kiamat dan qada dan qadar. Itu orang beriman. Kau orang Melayu. Nah, yang boleh masuk dalam syurga hanyalah orang beriman. Orang Melayu masuk neraka. Cina, Jepun, India neraka belaka. Orang putih neraka. Dah masuk beriman. Dan kalau Melayu beriman, baru boleh masuk dalam syurga. Dan tiada biru mata mereka itu. Ha. Orang beriman mata tak biru. Mata berjaga-jagalah. Nah, dengan warna nela ni. Kalau kita pergi ke Mekah, kita buat sa'i. Dia ada sapa dekat apa benda ni, bukit Safa dekat Bukit Marwah tu. Nah, dia ada tiang, dua tiang. Ha, situ sunat berlari anak. Nah, sunat berlari anak. Ha. Tiang tu warna benda, baik. Warna apa? Gi lagi. Lagi lagi. Ha. Siapa gi dah? Ah? Ha? Warna hijau. Murah pahanya. Nah. Ha. Warna hijau antara dua tiang tu, sunat berlari anak. Ada jemaah haji yang berlari sama Bukit Safa Marwah. Safa tu bit lidah jelek. Oh, tu pelik tengok orang sunat berlari anak ni. Kat lain tu berjalan je lah. Berjalan deras. Jalan deras kan? Jalan cepat gitu. Safa kat dua tiang hijau ni. Nak tiang hijau, cat hijau, lapu hijau juga situ. Faham lagi? Ah, orang berlari anak. Berlari anak ni bukan 100 meter. Kau macam 100 meter dia. Saya lok habis kain-kain. 100 meter dulu. Laju pada benda rabuan pi. Nak berlari anak saja. Neh. Jadi bukanlah berlari tu Safa Safa Marwah. Safa Marwah tu 600 meter tu. 600 meter tu dekat 600 meter bang 0.6 kilometer. Nah, dah 7 kali berlari lama dah. Nah. Bukan jalannya Safa kat tiang hijau. Ada lebih kurang 50 meter dia. Separuh padang bola. Tiang hijau tu. Eh, ada lah. Lebih kurang dah lah. Lebih kurang separuh padang bola. Berlari anak. Tapi ada ke jemaah Malaysia yang tak berlari? Siapa kata tak berlari kau? Dia tak apa tak berlari. Cara biru. Ni cari tiang biru. Mana ada situ? Nak? Lapu ni pun lapu di rambak. Oh. Suti ada hijau. Tengok, apa masa gebang waktu surat. Sutip, tak benar. Nah, tak benar pun meter warna hijau. Takut sangat. Dan tiada biru mata mereka kita orang beriman. Dan tiada benda tu? Mim ke benda? Tiada dicap tu. Buang mim tu. Tiada dicapkan mulut mereka itu. Mana dak ikat mulut. Dan tiada diikat akan mereka itu serta syaitan. Orang beriman masuk neraka duduk seorang. Dak duduk dengan syaitan. Dan tiada dihantarkan atas mereka itu rantai dan belenggu. Maka sembah Fatimah, ya Rasulullah. Betapa dihalau mereka itu oleh malaikat. Sabda Nabi SAW. Adapun orang tua dan orang muda, maka diambil akan kedua dengan janggut. Terik dengan janggut. Kalau tak ada janggut, terik dengan rambut. Dan adapun perempuan, maka dengan bulu pelipisnya. Orang puan pegang sebel ni. Rambut orang biar telinga ni senyok. Nak, tak main pipi tangan. Pegang rambut orang dekat telinga ni. Erek. Dan ubung-ubung. Rambut orang di ubung-ubung. Pakai senyam. Maka beberapa daripada yang mempunyai ubun-ubun daripada umatku, ambil akan dia atas ubun-ubunnya. Dan ditutung kepada neraka. Dan ia menyeru, wa tuhaku wa ba'ifku. Darah aku, tua aku. Dan beberapa daripada orang muda daripada umatku, umat Nabi, diambil akan dia daripada janggut dan dihailakan dia kepada neraka. Hak jenis ada janggut ni orang Arab. Gang janggut terik pun dalam neraka. Dan orang Arab pun nak lupa juga Tuhan. Dan padahal ia menyeru, mudaku baik rupaku. Maknanya ada dah muda hari ni, tak ada comel dah. Orang muda masuk neraka, tak ada kira. Dan beberapa benda perempuan umatku diambil atas ubun-ubun. Malaikat pegang atas ubun-ubun, dihela kepada neraka, mana disenyuh. Padahal ia menyeru, wah kemaluanku. Wah, membinasa seteru aku hingga sampai dengan mereka itu kepada Malik. Maka apabila menilik kepada Nabi SAW, mereka itu oleh Malik. Berkata ia, segala malaikat, siapa mereka itu? Tiada datang atas kami daripada orang yang celaka, yang terlebih ajib dari segala mereka ini. Tiada hitam muka mereka itu. Dan tiada dihantarkan rantai dan belenggu pada tekok mereka itu. Maka katanya malaikat, orang mana ni? Masuk neraka macam ni? Muka dah hitam. Rata tak ada tekuk pada tangan. Maka kata malaikat, seperti demikian itulah ada disuruh orang akan kami, bahawa kami datang dengan mereka atas hal ini. Maka kata malaikat, kepada malik neraka, jaga neraka. Kami diperintah oleh Allah buat gini. Orang lain memang muka hitam, kena rata. Tapi hak ni, golongan ni Tuhan tak benar, buat muka hitam. Rata pun tak boleh ikat. Maka kata malik bagi mereka itu, hei segala jemaah daripada orang celaka. Siapa kamu? Mu orang celaka ni siapa ni? Comel ingat orang celaka tapi comel. Guna pula ni. Berkata mereka itu, kami daripada umat Muhammad alaihissalam. Rupanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Hak mana-mana dah buat dosa, robahlah. Bila kita robah, tak ada dah dalam buku amalan. Nah, iaitulah bertaubat sungguh-sungguh. Walaupun sebesar lauk, sebanyak lauk, Tuhan akan ampun. Dan diriwayatkan pada riwayat yang lain pula, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada beberapa soalan. Baik, seorang yang selalu membuang angin kentut setiap kali berwuduk sehingga terpaksa ulang wuduk 6 hingga 7 kali. Ini menyebabkan dia tidak dapat solat berjemaah. Adakah boleh dia meneruskan solat walaupun terus keluar angin? Ini dia panggil daimul hadas. Penyakit ni. Ya, kekal keluar angin. Baik, dia kata dah nak solat 7 kali ambil wuduk keluar juga angin. Nah. Jadi boleh tak solat dalam keadaan ketuk juga? Jawabnya tengok keadaan hadasnya itu. Nah, kalau sepanjang waktu solat dia dibalakan dengan sentiasa keluar angin, maka solatnya adalah sah. Nampak? Memang dia ni memang keluar angin sama. Satu minit 134 kali ketuk. Umpamanya itu lain. Orang yang ada masa dan untuk sembahyang, maka wajib dinantikan masa tersebut. Ha. Maknanya dia ni keluar angin, dia boleh tahu. Dan dia keluar angin setengah jam keluar angin. Jadi tak usah sembahyang lagi, walaupun luput jamaah. Faham lagi? Ini pendapat yang muktamad. Apabila sampai pada masa tadi, tak ada dah jamaah, maka dia boleh sembahyang sempat. Pasal biasanya tak keluar angin, dia tahulah diri dia. 10 minit, 20 minit. Maka orang ini bukan lagi dipanggil daimul hadas, cuma dibalikan dengan banyak hadas. Daimul hadas ni daimul hadas mana daimul reh, sentiasa keluar angin, keluar sama, tak ada masa rehat. Nah, tak ada masa rehat keluar sama. Tak dan serakan semayang pun. Nah, 3 minit pun, tak dan 2 minit pun pun. Nah, dia main gitu. Nah, maka tak ada masa sepanjang waktu semayang maghrib sampai isyak 1 jam 5 minit, lebih kurang 1 jam lah. Nah, dalam satu jam tu tak ada masa ruang 5 minit pun. Itu panggil daimul rih. Orang ni lah maaf mengerjakan semayang dalam keadaan direngankan sedikit keluarnya dengan cara diletakkan tampalang. Tampalang. Cari sepang-sepang tu, kalau basuh kereta tu. Faham tak? Buh dalam seluar. Nah, biar kurang sikit tu bit. Jadi lagu tu lah. Jangan sumbat dengan tudung gabuh. Faham tak? Nah, bahaya. Tapi orang yang ada masa, tunggu masa. Dia sama dengan darah istihadah. Sama dengan orang yang kecing dah habis. Maka kalau kecing dalam tiap-tiap satu minit memang ada keluar satu titik. Ini orang panggil kekal air kecing. Barulah boleh. Maknanya belat, bungkus dan sebagainya. Dan semayang cepat-cepat keluar lagi. Maaf. Tapi kalau dia keluar air masa air kecing, nak, dan dia ada masa rehat sekejap. Umpamanya dia daripada zuhur sampai asar, 3 jam waktunya. Nah, dalam 3 jam tu dia ada masa lebih kurang 1 jam tak keluar air kecing. Maka masa tu wajib kita tunggu. Nah, kan ini tidak berkekalan hadas. Seekor kambing telah meminum susu khinzir. Apakah hukum kita makan daging kambing tersebut? Yang kedua, apa hukum pandai azan, belajar azan kalau tak pandai, adakah berdosa? Yang ketiga, adakah tidak sah sekiranya khatib tak duduk antara dua khutbah? Yang keempat, adakah sah teks khutbah ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Cina yang keling mengikut tulisan mereka? Baik. seekor kambing ni dia pergi minum susu khinjir. Minum lagu mana? Dia ngopek dengan ibu khinjir. Anak kambing. Nah, kalau minum susu khinjir dalam botol dan jari dua ni. Nah, biasanya mari seekor khinjir hutang, babi hutang lah, main tetek, duduk bira-bira kapung orang, ngatuk mata bahan ubi, tidur. Lalu anak kambing ingat mak dia tu. Nah, dia pun ngopek. Padahal ibu tu babi. Nah, anak kambing minum susu babi. Susu kambing. Susu babi apa? Susu khinjir. Baik. Jadi, apa bolehkah kita makan daging kambing tersebut? Boleh. Boleh makan. Dia boleh makan. Sebab dia tak jadi mughallazah dengan sebab minum susu. Nah, samalah dengan kita kalau kita terminum apa benda ni, najis mutawassithah, tubuh badan kita tak jadi mutawassithah. Nah, dan wajib basuh mulut sahaja. Wajib basuh mulut sahaja. Macam orang yang minum bahan-bahan yang bercampur dengan babi. Nah, wajib basuh yang zahir saja. Dalam perut jangan minum air tanah. Ada orang suruh minum air tanah lepas tu kocok perut. Kocok. Lepas tu minum 6 kali lagi air bersih. Bahan tanah tu kawan tu. Tak. Mulut saja. Termakan daging babi ke apa makanan hak berkait dengan mukallazah, wajiblah basuh mulut hak zahir ni. Sunat pomo air tanah, kehek jangan telang jadi menyakit. Dah kata dah kala berok tu keluar tahi tu memang kesan daripada masalah makan babi. Nah, daging di Indonesia dia ingat ke maknanya daging lembu. So, semua pakai sokok lah ke dia ni. Bukan pakai piah dia ni. Dia ni orang kapi pakai sokok. Islam dia pakai kopiah. Jadi dia termakan berlakulah. Maknanya orang Malaysia ni di Jakarta dia makan sup babi. Sup tu daging babi. Dia ingat ke daging lembu. Jadi bila makan wajib basuh mulut sahaja. Tak sengaja tak dosa. Hati sudah tentu gelap. Dah berok mana pula kena basuh berok dengan air tanah kat 7 kali. Kata ulama kalau keluar tu acur dah, maka tak wajib basuh dengan air sekali saja macam berok-berok biasa. Tapi kalau keluar tu benda dah acur lagi. Stokor dah hidung babi siap stokor. Nak panjang itu tubik. Umpamanya dah acur lagi lah. Maka tepat terbit tu kena bahang dengan air tanah dulu sekali. Air yang dah air mutlak 6 kali. Gitu. Hak ni anak kambing tak jadi. Tak jadi. Orang yang terminum susu anjing, susu babi pun begitu juga. Dia tak jadi babi. Dia tetap tubuhnya suci, yang kotor mulut dan perutnya. Dia begitu. Dia tak tukar hakikat. Melainkan bercampur benih. Seperti maknya, abtinanya anjing berzina dengan aweknya kambing. Nampak? Pok anjing, awek, kambing. Hak tina. Ini berzina dua ekor ni. Tubi anak walaupun rupa tu rupa kambing, hukumnya mughallazah. Nama dia kamjing. Nama dia, nama binatang ni. Itu barulah jadi kambing mughallazah. Sama macam ayam makan tahi. Kita boleh makan. Makan ayam tu boleh. Kalau tidak, jadi beramatlah budak-budak jadi mughallazah. Sebab rai bina telah disahkan capung dengan tulang babi pula. Dulu mengaku 400 arak. Sekarang ada capung dengan tulang babi pula. Macam kopi tiam tu. Kopi dia sedap kan? Kopi tiam. Capung dengan tulang babi kok. Goreng dengan tulang babi. Minyak tulang babi. Sedap lah kopi. Tu berjeluang aduk bahan Tanjung. Faham tak? Alik mamak tu saya cerita lah. Buat buka selasa tu. Makan dengan kopi babi. Ramai-ramai. Buka puasa kopi tiam. Tak surah. Buka puasa dengan tulang babi. Dah berjuruh. Orang-orang ni bengong mereka. Apa hukum pandai azan, belajar azan? Hukumnya fardu kifayah. Tak ada dalam mungkin tu orang yang boleh azan. Walaupun suara tak sedap tapi boleh. Berasa habis mungkin tu. Ni mungkin bandar lah. Habis mungkin bandar ni, mungkin batu buruk pula. Mungkin Kuala Lumpur pula. Mana dikira mungkin. Dalam mungkin batu buruk tu katakan, seorang tak pandai melakukan azan. Berasa belaka semua orang Islam yang laki-laki yang pikul beban fardu kifayah ni. Itu fardu kifayah. Kemudian lalu tak pandai adakah berdosa? Berdosalah. Kalau mana belum lagi tertunai fardu kifayah. Tetapi orang yang tak pandai azan ni, walaupun orang lain pandai, nak dia ni su'ul muru'ah, maruah dia jatuh. Maruah dia jatuh. Walaupun tidak menjadi fasik, tetapi maruah dia jatuh. Sebab apa? Kalimah azan, agama dia sendiri, dia tak reti nak kata. Nak, maknanya, huduh benarlah layanan dia kepada agama diri. Bukan senang. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya kalau orang berturun minta tolong bang sekali, gitulah. Tak ada lagu. Biar siapa, bila siapa masa orang minta tolong bang, boleh bang. Maka barulah kita orang yang mencakna ataupun cara hak agama. Bukan suruh jadi Tok Bilal, dah tambah jadi Tok Bilal. Tapi sekurang-kurangnya boleh kata lapah-lapah bang dengan betul, walaupun tak sedap. Nah, ni siapa masa Tok Bilal ada hari, Tok Bilal lambat balik sikit bagi Wak Isam. Nah, dah ni mubang, mubang lah dah ya bang. Tak mubang belaka, dah apa sah? Dah ingat kalimah bang. Jadi sekurang-kurangnya kita dah tahu, biar tak sedap pun kita bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa, hayya ala solah. Tak apa, kadang luar ni komplain lepas dua kali. Mana bukan aku Tok Bilal, tolong bang wujud dia nak komplain aja. Dah dia nak komplain ni Tok Bilal yang dilantik, yang diberi gaji, baru kita komplain bang rakyat dak apa comel. Tak pasal hak latik dah ada bayaran pula, nah biar comel sikit. Nah ada apa hak ni Messi terjun, bukan bidang terjun hak ni. Nah tak apa asal tu. Adakah tak sah sekiranya khatib tak duduk antara dua khutbah? Mengikut mazhab Syafi'i tak sah. Kerana duduk antara dua khutbah adalah rukun khutbah. Syarat sah khutbah. Bukan rukun. Syarat sah khutbah. Adakah sah teks khutbah ditulis dalam bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Kelim mengikut tulisan mereka? Ya, sah tulis. Kerana tulisan itu tak diambil kira. Yang diambil kira ialah sebutan ataupun ucapan bacaan khutbah itu. Bukan. Bukan berdasarkan kepada tulisan. Dalam akhbar harian itu ada menyatakan Ghulam Hasan mempamerkan sehelai janggut yang didakwa milik Nabi SAW di Srinagar, Kashmir, sempena sambutan Isra Mi'raj. Betul ke yang didakwa itu janggut Nabi SAW? Jawapannya belum dipastikan lagi. Nah, belum dipastikan. Benda ni telah pun apa benda ni? Ada di dalam internet. Nah, apa yang telah ditunjukkan di Srinagar baru ini ada di internet. Nah, dan beberapa orang ulama telah pun berbincang untuk memutuskan perkara ini. Jadi masalah ini kita tunggu sekejap masa lagi. Nah, jadi kalau kata janggut Nabi pun tidak mustahil lah. Tak, tidak mustahil. Nah, bukan perkara yang mustahil. Dan tak, bukanlah perkara ini masalah akidah. Yang mana kalau orang tak percaya jadi kafir, tak ada masalah. Kalau kita rasa keyakinan, tak, kita pegang, kita percaya semua, tak ada masalah. Nah, kuaci dalam kertas bungkusan merah betul ke dicampur arak? Pada mula-mula dikeluarkan makanan tersebut diharam jual kerana ada yang mengatakan ini dibasuh dengan air basuhan daging babi. Tapi sekarang dijual semula dengan dengar-dengar dicampur dengan arak. Jika betul, kenapa pula pihak yang tertentu keluarkan produk makanan tersebut? Baik, kuaci ni kuaci daripada negeri Brunei. Cina. Daripada negeri Cina. Diproses di Sarawak. Di Sarawak. Nah. Jadi daripada internet kita dapat maklumat yang sahihnya dia digoreng dengan menggunakan minyak babi. Digoreng dengan menggunakan minyak babi. Jangan makanlah. Tak, jangan makanlah. Patut ada kata tak, bukan minyak babi, minyak kambing pula ni. Jangan makanlah. Mari daripada negeri Cina tu. Tak, makan benda lain, berlambak lagi. Kuaci dimakan. Tak, kunyak. Kek. Tak, berkembur kali, sulit, ngatirawa kali. Nah, membawa penyakit batuk dan sebagainya. Dia jenis makan kuaci dengan ni, dia anak beranak hamster. anak beranak tiku makan hamster. Ini orang pula makan. Nah, tak sama makan lah, benda lain banyak. Nah, tu hak sempatan tu butir jambu, jambu ni butir janggus. Nah, tu sedap tu. Berdosa ke tidak seorang yang jawab awal ke lewat ke solat, yang penting solat 5 waktu. Dosa pahala bukan anda yang bagi. Itu urusan Allah Ta'ala. Jawab macam ni. Dia jawab macam ni, bila saya tegur supaya solat dah bila masuk waktu. Ada amalan yang paling afdal sebabnya dia ni selalu melambatkan solat. Sekali dua boleh dikatakan boleh tahan, tapi ni selalu je sengaja buat tak tahu je. Kalau tegur banyak-banyak katanya saya ni pun kurang betul semua, bukan betul semua. Ha, baik. Bila orang tegur kita, kita semayang lewat sama, dia jawab lagu ni tak boleh lah. Nampak? Ni bukan urusan Allah Ta'ala, ni urusan kita. Kerana nasihat menasihati ni bukan kerja Tuhan. Kerja hamba Tuhan, kita khalifah. Tuhan yang beri arahan. Tidaklah kamu memberi nasihat. Melalui lidah Nabi-Nya, ad-dinun nasihat. Agama ni dinasihat. Nah, jadi tolong nasihat lah. Nah, jadi janganlah kata ni hal Tuhan lah. Nawi pahala tak ada pahala. Kemudian cara kita beri nasihat pula. Tengok keadaan kalau waktu le saja kita kata. Nah, hari-hari. Jadi orang sakit hati juga. Jadi kita kena rehat. Okay. 14 kali dah kata suruh semayang awak. Akhirnya tu beri jawapan yang keras. Nah, jadi kadang-kadang kita kena berhenti dulu. Nah, berhenti dulu. Kemudian nasihat balik. Dia kena ada hari cuti kok. Nah, kena ada hari cuti. Pasal apa? Memang tak wakil dah. 5-6 kali dah kabur. Maka diam dulu sekejap. Pasal ni, dengan kita teruskan juga, jadi berdosa dah pulak dia. Nah, jawapan ni memang berdosa jawab lagu ni. Bodoh lagi jawab lagu ni. Nah. Apakah maksud puasa tatawu? Apakah maksud manhaj? Apakah maksud puasa tatawu? Apakah maksud manhaj? Tatawu ni maknanya sunat lah. Sunat ni yang terkenal dia nama sunat. Sunat ni benda yang tidak wajib lah. Tapi afdal kita buat boleh pahala. Jadi yang terkenal dengan orang awam ni biasanya sunat lah. Yang sebenarnya ada banyak lagi nama-nama bagi sunat. Yang antaranya yang terkenal tiga nama. Yang pertama mustahak. Yang kedua tatawu. Yang ketiga nafal atau nafil. Nah, sunat paling popular. Maksudnya semayang sunat. Maksudnya semayang tak wajib. Semayang tatawuk, semayang sunat tu lah. Sama je lah, nama lain tatawuk. Nampak? Benda yang satu, benda yang tulis, nama banyak. Kadang-kadang mustahab, benda sunat kau. Nafil, solat nawafil, solat sunat. Nah, benda sama, benda tulis, tak ada lain sikit. Semayang itik tu sunat, dia lah semayang sunat, dia lah semayang tatawuk. Dia juga semayang nafil. Dia juga semayang apa benda mustahab. Satu nama yang paling terkenal sunat. Benda sunat. Tatawuk kurang terkenal di kalangan masyarakat. Apakah maksud manhaj? Manhaj ni maknanya banyak ikut atas ayat yang digunakan. Nampak? Kaedah, jalan, prinsip. Nah, boleh tengok atas keadaan. Cara-cara. Nah, itu manhaj. Jika semayang Jumaat dalam Jumaat tersebut, baru sendiri kita diapik oleh orang yang kurang akal. Di sebelah kanan, kanak-kanak di sebelah kiri. Apakah dapat pahala Jumaat tersebut? Kejadian ini berlaku pada siang tadi. Ya, dapat Jumaat. Orang kurang akal ni orang gila lah. Orang gila pula dia. Yang tak dapat ni kita sengaja bubuh di celah-celah tu, orang gila. Borang siamang. Lepas tu borang gila, borang siamang, borang budak-budak. Kita yang sengaja atur lagu tu. Mana katulah mak pekoh, tak dapatlah pahala Jumaat. Nah, tapi kita ni masuk, tiba-tiba orang gila masuk sebelah. Takkan kita nak lari pula. Tidak mengapa. Ada budak-budak mari kerja apik kita. Tak ada masalah. Dan kalau kita pergi, tengok budak kek ada seorang belakang kek budak. Darjah satu. Tak, dia seorang. Kita orang tua, mari kita duduk kat budak tu jadi satu soft juga. Dia iktiraf pada syarak. Tak ada pelik. Sebab orang gila ni, dia semayang. Hak gila, tak semayang. Nampak? Pasal apa dia semayang orang gila ni? Pasal dia siang tengok orang yang tak gila, tak semayang. Jadi dia gatilah. Jadi hak tak mari dia semayang tu, dia sebenarnya gila. Hak gila tu tak gila, mana lagi lah. Jika niat sebelum ke masjid, ingin sedekah tapi bila di masjid, tak ingat. Dapat tak pahala? Dapat satu pahala. Tapi boleh buat 10 pahala. Niat nak tak pitih surah, tak pitih masjid, nak sedekah. Siapa tak ingat sekarang? Dapat satu pahala. Lepas tu pasang niat lah sokmo. Buat benda baik walaupun tak buat. Guna kaedah tertentu tabung uji dalam lain untuk dapat anak. Apakah dibenarkan dalam syarak? Dia kata nak dapatkan anak guna kaedah-kaedah seperti guna tabung uji. Lepas tu adakah dibenarkan dalam syarak? Baik. Ini orang yang tak dapat nak apa benda ni, mengandungkan anak ataupun tak dapat dicantumkan benih di dalam rahimnya, ada berlaku masalah dalam dalaman dan sebagainya, maka guna tabung uji lah. Maksudnya bukanlah tabung uji yang budak-budak buat main tu, pelajar sekolah sains tu, bukan tu. Maksudnya dengan menggunakan teknik perubatan moden. Nah, maksud tabung bayi tabung uji ni iaitu dua cara daripada segala kaedah, hanya dua cara yang halal dalam Islam. Nah, yang pertama diambil mani ayah dengan kaedah perubatan, ambil mani ayah dia sendiri, suami. Nah, kemudian disuntik ke dalam rahim isterinya sendiri dan beranak. Faham lagi? Ini halal. Kaedah yang kedua, diambil mani suami dan diambil mani ibu. Nah, ovari dalam ovari dia punya telur lah, ibu lah. Dalam Islam dipanggil mani kok. Syariat, orang puang ibu. Nah, dicantumkan di luar, iaitu dalam makmal. Dalam makmal, dibekukan dan bercantum dan disuntik balik ke rahim ibu tadi. Nampak? Kaedah kedua. Ha, ini dua cara halal dalam Islam. Banyak yang difatwakan oleh ulama-ulama di seluruh dunia. Wallahu a'lam. Baik, kita boleh pendekkan sikit malam ni kerana ada KG forum perdana di Ma'at Tafi Tok Jirin. Pukul 9.30 hari. Ha, jadi macam biasa orang yang nak beli air mineral tasnim ni, air gau tasnim ni untuk menderma pada madrasah Al-Ansar Ustaz Kamaru Zaman kita. Jadi di luar ni sana lah pakat-pakat beli. Absor RM2, botol kecil RM1. Nah, ada macam biasa di belakang sana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.